Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah, kita lanjutkan lagi dari kajian kita, dari kajian syarah akidah sunnah jamaah. Nah, di sini dijelaskan wala yumkin an yukayyifa لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش إلى قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. Dan di sini ketika tadi bantahan terhadap orang yang menafsirkan bait syair tadi tentang istiwanya Allah Azza wa Jalla di makna istaula. Nah, ini disebutkan wala yumkin an yukayyifa. Maka tidak mungkin untuk apa, membagaimanakan. Kayak misalnya sekarang, ya. Oh. Sewa. Sama kan? Ya. Kayak misalnya antum tidak mengetahui bagaimana menghidupkan AC, menghidupkan kipas angin. Ya. Yang 5 atau 4 berapa enggak paham. Nah, itu kaifiat juga. Ini hanya untuk menyalakan kipas angin aja sudah ribut. Bagaimana dengan sifat Allah Azza wa Jalla? Ya. Posisi akal kita yang serba terbatas membagaimanakan apa sih yang Allah ciptakan itu, bagaimana Allah menciptakan dan yang lain, tentunya tidak akan mampu untuk membagaimanakan ini, karena sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-A'raf ayat 33, antum lihat di surat Al-A'raf ayat 33, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha." Katakanlah, Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji. "Ma dhahara minha wa ma batana, wal itsma wal baghya bighairil haqqi, wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Jadi katakanlah, Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan, mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan, mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kalian kita ketahui. Waliqaulihi ta'ala, dan di surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kalian mengikuti, atau janganlah engkau mengikuti apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Kemudian Famunul aqidata ala hadza. Maka bangunlah akidah itu berdasarkan ini. Berdasarkan ini bagaimana, Mas? Berdasarkan mengikuti akidah salaf. Berdasarkan penjelasan para generasi terbaik yang telah dijamin oleh Allah Azza wa Jal kesolehannya, yaitu generasi para sahabat, generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wa khudhu bidhahiri fi kulli syai'in. Fa idza qala qa'il alaysa Allahu qad qala 'abdi ju'tu falam tud'imni, abdi maritu falam ta'udni. Jadi di sini Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah mengatakan fabnul aqidata ala hada, bangunlah akidah berdasarkan ini. Nah, ana mau bertanya kepada antum, akidah itu apa toh, Mas Mustofa? Akidah itu apa? Keyakinan. Keyakinan yang bagaimana itu? Kit, akidah itu apa, Kit? Al, akidah apa, Lal? Akhlak. Pak Haji, tidak apa, Pak Haji? Ketentuan-ketentuan Allah. Pak Tomo. Ayuh, San. Akidah itu keyakinan. Sudah benar. Tapi bisa benar, bisa salah. Maka ada akidah sahiha, ada akidah batilah. Paham dari sini? Kayak misalnya akidahnya orang-orang yang larung. Kanyilo kidul. Mereka juga punya akidah. Tapi akidahnya salah. Karena apa? Meyakini ada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat selain Allah Azza wa Jalla. Naudzubillah min dzalik. Jadi akidah itu bisa benar, bisa salah. Yang benar itu adalah apabila keyakinan itu didasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Dan menjadi salah akidahnya apabila diambil dari persangkaan-persangkaan. Don-don. Nah, di sini jelaskan. Fa'munul aqidata ala hadha. Maka bangunlah keyakinan itu, keyakinan dalam kita beragama didasarkan dengan apa? Didasarkan dengan pemahaman, keyakinan yang telah dilakukan, telah dijalankan oleh generasi salaf. Paham gak maksud dari fa'munul aqidata ala hadha? Jangan bertanya tentang sesuatu yang gaib. Kita mencukupkan dengan apa saja yang dalam Al-Quran dan Sunnah, selesai. Diambil dari zahirnya. Jangan sok inovasi. Jangan sok kemropyok. Kemropyok apa lagi? Maksudnya apa? Melampaui batas. Sudah ada batasannya bahwasanya Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang Allah Azza wa Jalla itu berada tinggi di atas arsnya. Kok ada orang mengatakan apa? Manulang ngaling kawula gusti. Naudzubillah min dzalik. Itu salah. Ya. Paham ya? Nah, oleh karena itu disebutkan di sini wa khudhu bidzahiri fi kulli syai'in. Dan ambillah secara zahirnya, makna zahirnya dalam segala hal. Dalam segala hal. Maksudnya apa? Dalam akidah antum. Ya, itu zahirnya Al-Qur'an dan Sunnah bagaimana? Jangan kemudian mengatakan bahwasanya ini menurut saya seperti ini. Ambil zahir ayat itu. Ya. Atau hadis tersebut. Nah, fa idza qala qa'il, kalau ada yang berkata, berpendapat, alaysallahu qad qala, Tidakkah Allah itu telah berfirman, abdi, wahai hambaku, ju'tu falam tut'imuni, aku lapar, kalian tidak memberikan makan kepadaku. Abdi, hambaku, maritu, aku sakit, falam ta'udni, engkau tidak menjengukku. Maksudnya di sini, potongan dari hadis ini tentang pembahasan yang berkaitan dengan hak Bani Adam. Ini jelaskan. Ya. Di kitab Al-Jami' Sahih dijelaskan. Kalau di sini disebutkan oleh Syekh catatan pertamanya, akhraja Muslim Kitabul Bir Wasilah Babul Fadli Iyadatul Marid, nomor hadis 2569, yaitu tentang keutamaan menjenguk orang sakit. Nah, jadi Allah Azza wa Jalla berfirman, abdi wahai hambaku, ju'tu falam tud'imuni. Jadi ju'tu, aku itu lapar. Falam tud'imuni, engkau tidak memberikan makan kepadaku. Ya. Kemudian maritu falam ta'udni, aku sakit, engkau tidak menjengukku. Ini kaitannya yang diriwayatkan Imam Muslim, ya. Ada lanjutannya, fa yaqulu ya rabbi kaifa ud'imuka wa anta rabbul alamin, fa yaqulu amma 'alimta anna 'abdi fulanan ja'a falau at'amtuhu lawajadta dhalika indi. Abdi atishtu falam tasqini. Fayaqulu rabbi kaifa asqika wa anta rabbul alamin. Fayaqulu ama alimta anna abdi istasqaka falam tasqihi. Amma law saqaitahu lawajadta dhalika indi. Ini kaitannya dengan penjelasan dari hadis qudsi ini, itu ketika di sebelumnya, lafaz sebelumnya, itu abdi hambaku, maritu falam ta'udni, aku sakit, engkau tidak menjengukku. Fayaqulul abdu, hamba itu berkata, ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin, bagaimana aku menjengukmu, engkau adalah Rabb seluruh sekalian alam. Fayaqulu, kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, amma alimta, tidak tahukah engkau, anna abdi fulanan, bahwa hambaku fulan marido falam ta'udhu, fulan itu sakit tapi engkau enggan untuk menjenguknya. Amma law uttahu lawajattani indahu, kalau engkau itu menjenguknya, maka engkau akan dapati aku itu berada dengannya. Artinya dengan apa? Dengan keridhaan. Orang yang menjenguk, Allah akan ridho kepada orang yang menjenguk tersebut. Ju'tu falam tud'imuni, dan aku itu lapar, tapi engkau tidak memberikan makan kepadaku. Fayaqulu ya Rabbi kaifa ud'imuka, wahai Rabbku, ya, bagaimana aku itu memberikan makan kepadamu. Wa anta rabbul alamin, sedangkan engkau adalah Rabb seluruh sekalian alam. Ama alimta, tidak tahukah engkau, anna abdi fulanan ja'a, tidak tahukah engkau, fulan, ya, fulan, seorang itu ada yang lapar, dan engkau tidak memberikan makan kepadanya. Kalau engkau melakukannya, maka engkau mendapati bahwasanya di situ ada pahala yang besar. Kemudian juga, ketika orang tidak memberikan minum dan yang lainnya. Nah, sama halnya sekarang, ada orang minta kopi, enggak kasih kopi. Ya. Allah barik. Wa zadakumullahu hirsan. Semoga Allah menambahkan antum semangat. Ya. Apalagi ketika sudah minum kopi. Ya, sudah berapa bulan antum enggak minum kopi, Mas? Nah. Ada yang ngatain sejak lahir, Ustaz. Pertama kali sekarang. Nah. Nah, naqulu bala. Iya. Artinya Allah Azza wa Jalla berfirman seperti itu. Qad qalahu. Betul, Allah Azza wa Jalla itu berfirman tentang hal tersebut. Lakin hal sakatallahu. Namun apakah Allah kemudian diam? La bal bayyana. Tidak. Tapi Allah menjelaskan. Sebagaimana tadi ana jelaskan tentang riwayat tersebut. Paham enggak? Ana sengaja menjelaskan pada antum hadis secara keseluruhannya biar antum faham paragraf ini tentang apa. Paham ya? Nah, bal bayyana. Namun Allah Azza wa Jalla itu menjelaskan lebih, ya. Faqala amma alimta anna 'abdi fulanan ja'a falam tud'imuni. Ini lanjutannya hadisnya. Tidak tahu kau, engkau tahu bahasanya abdi fulanan, hambaku fulan ja'a. Dia itu lapar. Ya. Falam tud'imuni. Falam tud'imhu. Engkau tidak memberikan makan kepadanya. Ini faedahnya apa, Mas? Ketika antum melihat ada saudara-saudara antum yang ada bunyi perutnya. Rucuk-rucuk. Dan antum diam saja. Itu kedoliman, Mas. Wah, paling wis madang. Ya. Wah, nek fulan yo gak suka micin, makanya makan di mana? Bingung. Gak seperti itu, Mas. Kaitannya adalah orang harusnya peka kepada apa yang terjadi pada saudaranya. Paham sampai di sini? Nah. Kemudian wa marida falam ta'udhu. Dan ada orang yang sakit, tapi engkau tidak menjenguknya. Fa idza aradallahu khilaf adh-dhahiri fala budda an yubayyinahu aw yubayyinahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang diinginkan Allah Azza wa Jalla itu menyelisihi zahir dari hadis tersebut, tentunya Allah akan menjelaskannya. Atau Rasulullah SAW akan menjelaskannya. Bahwasanya maksudnya seperti itu. Paham maksudnya? Fa'idha lam yubayyinhu Allahu wa rasuluhu ulima anna zahira maksudun. Kalau Allah Azza wa Jal dan Rasulnya itu tidak menjelaskan, maka yang bisa diketahui dari itu adalah itu zahirnya seperti itu, yang dituju itu zahirnya seperti itu. Paham maksudnya? Makna zahirnya seperti itu, Mas. Bukan yang lain. Antum jangan sok-sokan untuk menafsirkan sesuatu di luar dohir dari hadis tersebut. Dohir maksudnya apa? Makna apa? Makna kontekstualnya. Konteks aslinya seperti itu, Mas. Jangan dibawa kepada makna yang lainnya. Paham sampai sini? Nah. Fa'in qala qa'il. Kalau ada yang berpendapat, ana aqulu, aku katakan innallaha istawa. Allah Azza wa Jalla itu beristawa. Beristiwa. Kama qala al-Qur'an wa la azidu ala dhalika syai'an. Dan aku mengatakan Allah itu istiwa. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an, dan aku tidak menambahkan lebih dari yang demikian. Menambahkan sesuatu apapun. Qulna yaqulu Syekhul Islam rahimahullah, ya kita katakan, telah berkata Syekhul Islam Taimiyah. Syekhul Islam Taimiyah meninggal tahun berapa, Mas? Ayo, Allah barik. Hadzal qawlu min syarril aqwali ahli al-bid'ah wal ilhad. Perkataan ini adalah sejelek-jelek perkataan apa? Ahli bid'ah wal ilhad dan ateis. alladzina yufawwiduna wa yusammuna ahli tafwidi. Dan itu, dan orang-orang yang senantiasa masrahkan, masrah bongkoan, dan mereka menamakan sebagai ahli tafwid, dinamakan mereka itu apa, orang yang pasrah bongkoan, ya, wa ahli tajhil, dan orang-orang yang bodoh. Li'anna hadzal qawla fataha al-baba lil falasifati wal batiniyati wa ghairihim an yaqulu bi batilihim. Ini akan perkataan mereka bahwasannya apa? Aku tidak menambah, aku hanya mengatakan Allah itu istiwa. Wis, aku ora nambah tiyane wis. Ya, ana tidak menambahkan yang lainnya. Hanya Allah azza wajal beristiwa. Wis, cukup. Sebagaimana dalam Al-Quran. Maka ini adalah perkataan dari al-bid'ah dan ateis dan juga orang-orang yang pasrah bongkoan dan juga orang-orang yang bodoh. Kenapa? Karena ketika tidak ada penjelasan sama sekali, itu akan membuka pintu-pintu apa? Falasifah, falsafat, wal batinah, wal batiniyah, orang-orang ahli batiniyah, kebatinan, wa ghairihim, dan selain mereka. Untuk mereka mengatakan apa? Dengan kebatilan mereka. Kebatilan mereka. Ya. Itqalu, ketika mereka mengatakan, idza kuntum antum juhalla, la ta'rifuna al-murada, fanahnu alladhina na'rifu. Maka mereka akan mengatakan seperti itu. Kalau kalian itu tidak mengetahui, kalian itu bodoh. Ya. Bodohnya dalnya pakai Jawa, Mas. Bodoh. Ya. Goblok. Itu kalau orang-orang Jawa Timuran mantep ngomongnya itu, nah, duala, makanya itu pakai tasjid, Mas. Itu cocok sekali dengan metode Jawa Timur. Duala. Ya, la ta'rifuna al-murada. Kalian tidak mengetahui tentang apa yang diinginkan, apa yang dituju. Fanahnu alladhina na'rifu. Lalu kitalah yang mengetahui. Kitalah yang mengetahui. Walihada hakama rahimahullah bi anna hadzal qawla min syarri aqwali ahli bid'ah wal ilhadi. Maka Syekhul Islam Taimiyah menghukumi perkataan yang seperti ini adalah sejelek-jelek perkataan dari ahli bid'ah dan wal ilhad dan orang yang ateis. Wa shadaqa rahimahullah, dan benar apa yang dikatakan oleh beliau rahimahullah. Kenapa? Wa qad dzakara hadza rahimahullah fi kitabih. Dan ini telah dijelaskan oleh beliau dalam kitabnya Al-Aqlu wan Naqlu. Ya, kitabnya beliau Al-Aqlu wan Naqlu. Ya. Al-Aqlu wan Naqlu. Wa huwa dar'u ta'arudil aqli as-sharihi wan naqli as-sahihi. Maksudnya di sini adalah dar'u ta'arudil aqli as-sharihi wan naqli as-sahihi. Jadi selanjutnya memberikan perbandingan antara akal yang jelas dan penukilan dalil yang sahih. Timbangannya bagaimana toh? Yang sebenarnya seharusnya bagaimana? Paham saya di sini? Nah. Fahal yumkin an yakuna, ya. Apakah dimungkinkan an yakuna asrafu ma fil Qur'ani wa huwa ma yata'allaqu bi asma'illahi wa sifatihi ghairu ma'lumin abadan? Hadza la yumkin. Apakah dimungkinkan ada sesuatu yang lebih mulia dari apa yang ada di Al-Qur'an, atau apa saja yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ghairu ma'lumin, yang tidak diketahui abadan selama-lamanya? Hadza la yumkin. Itu tidak mungkin sama sekali. Maksudnya apa? Ada orang yang mengatakan ada sesuatu yang lebih mulia dari apa yang ada di Al-Qur'an. Lebih benar dari apa yang ada di Al-Qur'an. Ya. Kemudian dia berdakwah, mendakwahkan ini loh yang benar seperti ini. Sebagaimana apa? Yang dilakukan kebatinan-kebatinan tersebut. Antum lihat yang kemarin mandi bareng dan yang lainnya itu, suku atau ritual-ritual yang nyeleneh yang kemarin kemudian digerebek. Apa sih? Kemarin? Yang di apa? Ya barat ya. Ya itulah pokoknya. Mereka mengatakan apa? Bisa langsung beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Bisa melakukan ini dan itu, ritualnya ini dan itu. Nauzubillah min dzalik. Nah, ketika mereka ditanya tentang istiwa, ya mereka bisa jadi mengatakan istiwa. Tapi ketika tidak dijelaskan dengan pemahaman yang benar, tentunya akan ada pemahaman yang seperti ini yang tadi dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Kalian enggak tahu toh, hanya kita yang tahu. Ya, akhirnya orang, wah, keren. Nah. Masalatun, sekarang masalah. As-sifatul fi'liyatu alaysat mithlul kalami fi anna aslaha dhatiyatun. Sifat Allah Azza wa Jalla fi'liyah. Sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang berupa perbuatan. Tidakkah itu seperti kalam? Ya. Alaysat mithlul kalam. Seperti Allah Azza wa Jalla berbicara. Fi ya, di dalam anna aslaha dhatiyatun, bahwasanya asal dari al-kalam itu zatnya. Artinya apa? Sifat dhatiyah. Al-jawab, la, tidak. Pemasalan contohnya, istiwa alal arsi. Istiwa di atas ars. Lam yasbik khalqal arsi. Tidak ada yang mendahului dengan penciptaan ars. Lakin, qad yakulu qail, namun, ada yang berpendapat, innal istiwa'a alal arsi, nau'un minal af'ali wa anna jinsal af'ali sifatun dhatiyatun wala mani'a min hadha an naqula jami'u sifatil fi'liyati tarji'u ila jinsi sifatid dhatiyati li anna jinsaha ma zala wala yazalu Allah ta'ala mausufan bihi. Ini penjelasannya agak berbau-bau apa? Logik. Tapi kalau antum berbicara tentang istiwa ini dengan orang-orang yang nyeleneh, yang sekecil-kecil ini pun dibahas. Semakin antum membaca perkataan orang-orang filsafat, semakin antum akan mendapatkan kebingungan. Tidak akan mendapati kronologis yang nyata. Itulah akhir dari orang-orang yang menceburkan diri dalam filsafat. Awalnya susah dan berakhir dengan kebingungan. Assalamualaikum. Jawabnya di sini, tidak. Contohnya adalah istiwa alal ars. Beristiwa di atas ars. Lam yasbik khalqal arsi. Itu tidak mendahului penciptaan ars. Ya. Maksudnya apa? Tidak mungkin ketika beristiwa di ars, sedangkan arsnya belum ada. Tentunya arsnya itu diciptakan dulu. Baru Allah Azza wa Jalla itu istiwa di atas arsnya. Lakin qad yaqulu qa'il, namun bisa jadi ada yang berpendapat, innal istiwa'a al arsi nu'un minal afal. Sesungguhnya istiwanya Allah Azza wa Jalla di atas ars, ini adalah salah satu bentuk dari perbuatan Allah Azza wa Jalla. Perbuatan Allah Azza wa Jalla apa? Beristiwa. Tinggi di atas arsnya. Wa anna jinsal af'ali sifatun dhatiyah. Sedangkan jenis dari perbuatan Allah Azza wa Jalla itu sifatun dhatiyatun. Sifat dhatiyah. Sifat yang melekat kepada Allah Azza wa Jalla selama-lamanya. Itu namanya apa? Sifat dhatiyah. Sedangkan sifat-sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah Azza wa Jalla namanya sifat fi'liyah. Wala mani'a min hadha an naqul, dan tidak ada penghalang kalau kita ingin mengatakan jami'us sifatil fi'liyati, seluruh sifat-sifat Allah yang fi'liyah, tarji'u ila jinsis sifatid dzatiyah, akan kembali kepada jenis dari sifat-sifat dzatiyah yang melekat kepada Allah azza wajalla. Kenapa? Li'anna jinsaha mazala wa la yazalu Allah taala mausufan bihi. Karena jenisnya itu, jenis perbuatan itu selama-lamanya dan senantiasa akan ada pada Allah taala. Disifati dengan demikian. Maksudnya apa? Kalau Allah azza wajalla itu misalnya Allah memberikan ridha kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Ya, ridha-nya Allah azza wajalla itu sifat fi'liyah. Ridha-nya Allah adalah sifat fi'liyah. Apakah kemudian sifatnya, sifat dari ridha itu kembali juga kepada zat-Nya? Betul. Kembali kepada zat-Nya. Karena apa? Yang ridha siapa? Allah azza wajalla. Paham enggak? Jadi kembali kepada zat-Nya. Zat-Nya itu adalah yang melakukan ridha itu siapa? Allah azza wajalla. Maka disebutkan sifat fi'liyah itu akan kembali jenisnya kepada sifat dzatiyah. Kenapa sifat dzatiyah? Karena yang melakukannya sama Allah azza wajalla. Paham enggak? Nah. Ana tidak ingin menyampaikan perumpamaan yang lain. Sudah ini aja. Karena ini riskan. Kalau untuk dengan apa yang terjadi pada kita, riskan sekali. Nasallahu alaihi wasallam. Ini antum coba fahami seperti itu. Dengan sifat-sifat Allah azza wajalla. Allah memberikan ridha, ya. Ridha itu adalah sifat perbuatan Allah azza wajalla. Tapi siapa yang memberikan ridha? Itu Allah azza wajalla. Itu paling banter hanya bisa dijelaskan seperti itu. Ya. Paham ya? Nah, adzan dulu ya Allah. Adzan ya muadzin. Ya. Nah. Kita lanjutkan. Kama la budda an na'lama anna kulla syai'in yata'allaqu bi iradatihi wa masyiatihi. fawa sifatun fi'liyatun. Wa annal fi'la jinsun yadkhulu tahtahu anwa'un. Wal anwa'u yadkhulu tahtaha ahadun. Famathalan al-fi'lu jinsun yadkhulu fihi al-kalamu wal-nuzulu wal-istiwa'u wal-rizku wal-ihya'u wal-imatatu. Fawa jinsun yashmalu kulla fi'lil yasduru minallahi azza wa jal. Wahadal jinsu yakunu fihi anwa'un. Falkalamu anwa'un. Khabarun wastihbarun wa amrun wa nahyun wa hadhil anwa'u laha ahadun. Faqaluhu ta'ala aqimis salata. Hada wahidun. Waqaluhu wa atuz zakata. Wahada wahidun. Wa kulluhu amrun wa sifatul af'ali wasi'atun la nuhsiha. Nah, ini sebagaimana kamala buddha an-na'lama, sebagaimana seharusnya kita mengetahui bahwasannya segala sesuatu, anna kulla syai'in, segala sesuatu yata'alaqu bi iradatihi wa masyiatihi. Segala sesuatu itu berkaitan dengan apa? Iradah. Kehendak Allah Azza wa Jal. Masyiahnya Allah Azza wa Jal. Kehendaknya Allah Azza wa Jal. Ya. Jadi, dengan kekuasaan dan kehendak Allah Azza wa Jal, maka di sini termasuk sifat fi'liyah. Allah berkehendak, maka itu sifat fi'liyah. Sebagaimana aja? Ada dari antum sekarang Allah kehendaki ngantuk. Ngantuk. Ada yang Allah kehendaki melek. Melek. Paham gak? Ini adalah sifat apa? Sifat fi'liyah. Lama barik. Wazadakumullah hirsan. Semoga Allah nambahkan antum semangat. Kenapa? Ada yang sebagian dari antum ketika duduk di majelis ilmu sedang mikir, tadi sopnya kok enak banget, itu kan? Ya. Kok? Atau tadi kaitannya dengan apa? Ini kopinya pahitnya. Orang gulone po. Mikir. Padahal dia kajian. Harusnya nggak mikir seperti itu. Harusnya mikir dia fokus dalam kajian. Ada yang Allah berikan kehendak untuk menjadi faham. Ada yang Allah kasih kehendak di situ pahamnya setengah. Ada yang berapa persen. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita semuanya jadi faham. Ya. Bukan setengah faham atau bukan paham-pahaman. Nah, sehingga di situ kaitannya dengan apa? Dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hadis Nabi SAW, insya'a aqamahu wa insya'a azaghahu. Kalau Allah berkeinginan, Allah akan luruskan dia. Tapi kalau Allah berkeinginan juga, berkehendak juga, Allah akan sesatkan dia. Maka yang Allah sesatkan, yang Allah luruskan, itu dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Makanya sekarang kalau misalnya Allah berkehendak, harusnya semua orang yang ada di masjid ini, sekitar masjid ini, harusnya sholat di sini. Sholat Isya di sini. Tapi Allah berkehendak. Ada orang yang sudah diberikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ilham pada dia tentang perbuatan yang fujur, perbuatan maksiat, ini perbuatan yang takwa seperti ini. Mereka memilih. Dan setelah memilih, Allah yang berkehendak. Maka kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Sama halnya dengan orang sudah menginginkan apa? Untuk bisa melunasi idin dan itu. Untuk bisa pergi umroh. Untuk bisa pergi haji. Tapi apa yang terjadi? Allah berkehendak lain. Paham saya mengisi? Ini kaitannya dengan apa? Antum memahami kontekstual sifat fi'liyah. Kaitannya dengan masyiah. Ini artinya apa? Antum lihat orang-orang yang sudah diberikan modal, sehatan, ya, nekat juga, tapi belum bisa mendapatkan kesempatan untuk beribadah. Paham sampai di sini? Nah, ini sifat apa mas? Sifat fi'liyah, kaitannya dengan kehendak. Wa annal fi'la jinsun yadkhulu tahtahu anwa'. Sedangkan perbuatan ini masuk di dalamnya, ini macam-macam perbuatannya. Misalnya wal anwa'u yadkhulu tahtaha ahadun. Dan seluruh macam-macam ini masuknya satu. Itu yang berbuat itu satu. Itu Allah Azza wa Jalla di sini. Fa mathalan fi'lu jinsun yadkhulu fihi. Ini contohnya perbuatan yang masuk ke dalam jenisnya. Masuknya dia, misalnya apa? Al-kalam. Allah berbicara. Wan nuzul. Allah itu turun. Ya. Wal istiwa. Allah beristiwa. Wal rizku. Allah memberikan rizki. Wal ihya. Allah menghidupkan. Wal imatatu. Dan Allah mematikan. Bahwa jinsun yashmalu kulla fi'lin yasduru minallahi azza wajal. Semua jenis perbuatan itu meliputi semua perbuatan. Tapi kembalinya siapa yang melakukan perbuatan itu? Allah azza wajal. Maka wahadal jinsu yakunu fi anwa'un. Maka jenis ini macam-macam. Ya, seperti apa? Fal kalam. Kalam saja, pembicaraan saja beberapa macam. Contohnya khobar, ada pengabaran. Ada istighbar, meminta pengabaran. Wa amrun wa nahyun, ada perintah, ada larangan. Wa hadhi anwa'un laha ahad. Dan ini, semua ini, macam-macam ini, kembalinya satu, yaitu apa? Yang melakukannya, Allah Azza wa Jalla. Wa qalu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa aqimus shalah, aqimus shalata. Kerjakanlah oleh kalian sholat. Ini satu, sholat satu ya. Perbuatan, satu perbuatan sholat. Wa atuz zakata, dan tunaikan oleh kalian zakat. Wa hadza wahidun, ini juga satu yang lain. Wa kulluhu amrun, ini semuanya apa? Perintah. Ini dari pembicaraan Allah Azza wa Jalla. Fasifatul af'ali wasi'atun, maka sifat-sifat fi'liyah dari Allah Azza wa Jalla itu luas sekali. La nuhsiha, kita tidak bisa membatasinya, tidak bisa menghitungnya. Paham sampai di sini? Nah, naktafi bihadil qudrah, insyaallah biinillah ini kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.